Saya acak kali dah nguak dalam semayang. Dok mu seorang orang lain pun nguak juga. Perlukah saya tahan daripada mulut terbuka atau tutup saja mulut masa menguak? Dia kata bila kita nguak dalam semayang, tutup ke dok? Jawabnya, dok nanti dalam semayang, di luar semayang pun sunat kita tutup. Makruh kita biarkan terbuka. Nampak? Nabi sebut kalau tak silap lah. Satu hadis, iza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi aw kama qala. Apabila kamu menguak, hendaklah kamu letakkan tangan kamu ke atas mulut. Mana tutuplah. Neh, tutup mulut. Sebab apa? Nabi suruh tutup mulut. Fa inna syaitan yadkhulu. Kerana syaitan masuk dalam mulut. Bila syaitan masuk dalam mulut, ngaji pun payah boleh. Nak semayang tak khusyuk. Bagian agama mudah lupa, bagian fitih ingat sama. Itu syaitan masuk dalam perut. Nak sebab apa Nabi tak kaitkan dengan mulut terbuka? Sebab biasa orang nguak mulut terbuka. Nampak? Jarang nguak ini. Sebab apa gitu? Nguak. Nguak benda gitu. Tak jadi tengok. Kura-kura nguak. Faham tak? Nguak ni semua menatang pada air ke, rimak ke, kucing ke, memang rangga mulut. Maka letak tangan gini. Dalam semayang, tak patah letak tangan. Nak? Ha, tu. Kalau kita rangga, tak tutup. Nak? Hukumnya makruh. Dibenci syarak. Yang kedua, bunyi nguak. Jangan wak bunyi. Nak? Bunyi. Dia? Dia keke nguak. Nampak? Jadi hukumnya makruh. Wallahu'an.